Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya rabbana ya arhamar rahimin. Ibarallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqa Allahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah laylaha ka nahariha la yazighu 'anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rasanya untuk penyampaian tentang kajian akhir zaman untuk di Bandung saya merasa sudah lebih dari cukup. Betul? Betul apa bukan? Betul apa benar? Yang hadir wajahnya pemuda-pemudi ini-ini juga. Saya sudah berulang-ulang datang ke Bandung menyampaikan tentang akhir zaman. Nah sekarang tentang akhir zamannya kita buka sesi tanya jawab nanti. Saya rasa tanya jawab ini yang agak sedikit kurang porsinya. Sementara yang berkaitan dengan akhir zaman yang akan saya uraikan sekarang adalah benteng pelindung di fase keempat ketika yang paling mengkhawatirkan terjadi di fase keempat. Apa yang paling mengkhawatirkan? Kalau hanya sebatas harta yang habis, rumah yang hancur, badan yang luka, atau kalau perlu nyawa yang melayang keluar dari badan, gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah. Toh kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan di sini. Kehidupan kita yang asli itu bukan ini, bukan di dunia ini. Tapi kehidupan kita yang sebenarnya adalah setelah kita dimatikan dari dunia ini, lalu kita dibangkitkan, maka kita ada lagi kematian. Itulah dia sebenarnya kehidupan. Inna akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu itulah sebenarnya kehidupan. Sekali lagi, kalau hanya rumah yang hancur, kalau hanya sawah ladang yang binasa, kalau hanya tubuh yang luka, bahkan kalau perlu nyawa melayang sekalipun, itu gak ada masalah. Karena tempat tinggal kita bukan di sini sebenarnya. Ini hanya tempat mampir. Tempat sebenarnya kita adalah surga. Nah, menuju ke surga itu, Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga? Saudara yakin bisa masuk surga? Yakin? Ini ayatnya bunyinya am hasibtum. Apakah kamu yakin anta dukhulul jannah? Kamu pasti masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum lagi datang kepada kamu yang sudah kami datangkan ke generasi sebelum kamu. Masatuhumul ba'sa. Mereka diuji oleh Allah dengan ba'sa. Wadh-dharra. Diuji oleh Allah dengan dharra. Wazulzilu. Dan mereka diuji oleh Allah dengan zulzilu. Hatta yaqula ar-rasul. sampai-sampai rasul sendiri, sampai ujung pimpinan pembawa dakwah sendiri, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama rasul juga berkata, mata nasrullah, kapan Allah akan tolong kita? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu sudah sangat amat dekat. Jadi kalau mau yakin masuk surga, syaratnya lulus dulu dari bahasa Torok Zul Zilu. Kalau tadi saudara kita mengatakan yakin, hati-hati, ralat kembali. Sebab kata Rasulullah, man qala ana fil jannah fahuwa finnah. Siapa yang berkata saya yakin saya masuk surga, maka dia pasti masuk neraka, kata Rasul. Tidak boleh kita merasa yakin bahwa kita ini akan dalam surga, tapi kita wajib optimis, kita wajib memburu surga, sementara yakin kita dalam surga tidak boleh. Ya, karena untuk syarat masuk surga harus lulus dulu dari masa Torok dan Zul Zilu. Tiga paket ujian ini wajib dijalani, wajib dilalui, dan wajib lulus. Banyak orang yang dengan bahasa saja akhirnya kelompok pindah haluan, dari muslim menjadi murtad, dari mukmin jadi munafik, dari orang adil, orang yang munsif, orang yang jujur, menjadi orang yang mencela-menceli hanya gara-gara bahasa. Bahasanya apa? Ancaman bangkrut, ancaman tidak berjaya lagi, bisnisnya bisa di stop, kedudukan kekuasaannya bisa dicabut, posisinya jadi tidak lagi mencengkeram, pamornya diruntuhkan, basah. Dengan ini dia tidak mampu bertahan, lalu dia menjadi berpaling, pindah kubu, seperti yang terjadi kepada Rajal Anfuan. Ya, seorang tokoh alim, ahli hadis, ahli Quran, beberapa kali ikut dalam perjuangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bela Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal dunia, muncul Musayramah Al-Kadzab mengumumkan bahwa dia adalah nabi. Dia datang kepada sang khalifah, izinkan saya, utus saya untuk berdakwah kepada beliau. Biarkan saya yang beradu argumen dengan beliau. Masuklah beliau, diizinkan pergi ke Musaylamah Al-Kadzab, malah bergabung di kubunya Musaylamah Al-Kadzab. Dia tidak lulus ujian. Akhirnya dia mati dalam keadaan nabi dulu pernah berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya, sesungguhnya di antara kalian ini ada satu orang yang nanti ketika di akhirat dia masuk neraka dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ucap seluruh sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada sahabat-sahabat senior termasuk Abu Hurairah. Seluruh mereka gamang, siapa kira-kira ini? Satu persatu meninggal dalam keadaan syahid, husnul khatimah, tinggal dua orang, Abu Hurairah dan Rajal Anfuani ini. Maka semakin gelisah Abu Hurairah, jangan-jangan saya, cuma dua orang yang sisa, beliau dan Rajal ini. Alhamdulillah ternyata yang murtad akhir adalah Ar-Rajal. Mati Ar-Rajal dalam keadaan su'ul khatimah, kabir, selesai, barulah lega saya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita belum tentu ini. Dengan bahasa orang diteror, dengan bahasa seseorang ditakut-takuti, nama baiknya akan dihancurkan, dengan bahasa seseorang tidak mampu bertahan, dengan bahasa seseorang diiming-imingi fulus dan jabatan, akhirnya dia loncat dari kubu kebenaran kepada kubu kebatilan, dan ini hukumnya adalah murtad. Jelas? Apakah kamu yakin kamu akan masuk surga sementara kamu belum kami uji dengan bahasa? Yang kedua, tolok itu apa? Dianiaya, disakiti fisiknya, dirusak harta bendanya, dihancurkan kehormatannya, ditangkap, dituduh yang tidak-tidak, memang dibelasah, dipukulin, sampai ketika disiksa, ditangkap, dibunuh. Bangsa bolong, bolong. Gimana? Lemes nggak dia? Gimana kira-kira? Kalah nggak dia? Atau istiqomah? Gimana kira-kira? Siap syahid nggak dia? Karena dia udah disiksa, disiksa, disiksa. Di akhir zaman, ujian bolong ini wajib akan kita lalui. Sebagian dari kita sudah melaluinya dan sedang menjalaninya. Syria, Yaman, Irak, Uyghur, Rohingya, petani, dan beberapa kisah teroris yang dituduhkan dan disebarkan kepada Islam lalu disiksa, ditangkap, diteror keluarganya. Masya Allah, ini adalah Allah. Gimana kira-kira? Menyerah gak dia? Berubah warna gak dia? Kapok gak dia? Atau dia bangkit lagi? Gak peduli. Kan kata Nabi, di akhir zaman akan ada namanya fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah, ujung fitnah Duhaimah adalah Dajjal muncul. Lihat ke papan tulis sebentar. Ini 5 fase. Fase pertama, Nabi memimpin. Fase kedua, para khulafaur rasyidin memimpin. Fase ketiga, khalifah dengan sistem kerajaan. Dan ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmani. Sekarang fase kita, ini fase keempat. Ya, ini fase keempat. Lihat baik-baik. Di fase keempat ini, ujungnya, akhir fase keempat ini terjadilah 4 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, dan 4. 4 yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah Dukhan, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Yang kedua, jarahnya paling lamanya 3 tahun, Dajjal. Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Kemudian tanda besar kiamat yang ketiga, Allah turunkan Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Setelah Isa menyelesaikan terus tugas besarnya, datanglah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah bebaskan bangsa yang paling terlaknat, paling brutal, Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Nah, puncak dari semua petaka untuk umat manusia, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, adalah Dajjal lepas. Dajjal lepas. Ini puncaknya. Dari start fase keempat menuju kepada puncak ini ada namanya fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah. Ya. Fitnah Duhaimah. Apa itu fitnah Duhaimah? Tidak ada satupun umat Nabi Muhammad melainkan akan kena tampar, terkena oleh fitnah Duhaimah. Tapi fa'ilai lil muzlim, fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Anda lihat malam itu kalau hitungannya umpamanya dari isya umpama ya, makin kesananya makin gelap enggak malamnya? Makin berat tidak? Kalau ibarat itulah masa-masa gentayangannya para pelaku-pelaku kejahatan, vampir-vampir Dracula-Dracula istilahnya, itu gentayangannya di malam. Makin gelap malamnya makin berbahaya, dan potongan malam itu makin lama makin terasa berat, makin terasa berat, makin terasa berat. Nah, itu namanya fitnah Duhaimah. Setiap kali akan terkena tamparan fitnah Duhaimah, tidak akan ada orang yang bisa mengelak dari kegelapan malam. Nah, siapa yang bisa istiqomah di sini? Kata Rasulullah, akan banyak yang berguguran. Paginya beriman, tahu-tahu sorenya sudah kafir. Sore beriman hanya gara-gara basah, pagi beriman, sore siangnya diteror dengan basah, lalu sorenya menjadi kafir. Sorenya beriman, terkena tolok dia, besok paginya sudah kafir. Pagi beriman, terkena zulzilu, sehingga sorenya dia menjadi murtad dan kafir. Puncaknya kata Rasulullah adalah munculnya Dajjal. Ini puncaknya. Kalau Dajjal, ini puncaknya kaum muslimin. Hanya dengan melihat Dajjal, orang akan langsung kafir kepada Allah. Iman tidak ada, langsung menguap dan hilang, dan dia langsung sujud menyembah Dajjal. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, fitnah yang kita jalani sekarang, fitnah yang sedang kita lalui sekarang ini adalah fitnah Duhaima, potongan-potongan malam yang gelap, yang mana orang-orang itu wajib mengalami baksa, dara, dan zulzilu, apalagi ini akhir zaman. Puncak baksanya lebih hebat daripada baksa yang dulu, puncak darahnya lebih dahsyat daripada darah yang dulu, puncak zulzilunya lebih hebat daripada zulzilu yang dulu. Maka kata Nabi, orang-orang yang mampu istiqomah pada fase keempat ini, nilai pahala mereka setara, seimbang dengan pahala 50 para sahabat. Masya Allah. Kaget para sahabat mendengar. Mereka hampir-hampir tak percaya. Lalu mereka bertanya, khamsina rajulan minna aminu, ya Rasul, 50 kami pahalanya, apa 50 mereka yang hidup di zaman itu? Kata Nabi, bal minkum, 50 kalian. Orang yang bisa istiqomah di fase keempat ini, nilai pahala yang dapat kita dapatkan dari Allah setara dengan 50 kali lipat pahala para sahabat. Tapi bukan berarti kita bisa mengungguli para sahabat ya, never, tidak akan pernah. La tasubbu ashabi, jangan coba-coba kamu mencaci maki sahabatku, kata Nabi. Seandainya kalian ini bisa mewakafkan, menginfakkan sebesar gunung Uhud, emas padat luar dalam, karena iman kalian, iman kalian itu belum mampu mengimbangi seujung kuku pun daripada iman sahabatku. Jadi kita tidak akan bisa mengimbangi, apalagi menalahkan para sahabat. Walaupun yang tadi itu bahasanya 50 kali lipat pahala, bukan berarti kita lebih unggul dari sahabat. Nah sekarang hamba-hamba Allah yang memuliakan, betapa beratnya ujian yang sedang kita jalani sekarang. Saya melihat orang-orang yang kelas kakap saja, baik itu kelas tokoh nasional yang dulunya keluar-keluar di atas kebenaran, tahu-tahu sekarang ada di mana dia? Paham maksud saya? Saya tidak akan pernah menyebutkan nama. Saya harap kecerdasan kita bermain dengan benar. Orang yang dulu Masya Allah digelari kiai, digelari ustaz besar, ulama besar dan sebagainya, sekarang ada di mana? Paham maksud saya? Ya, bagus. Orang yang dulu Masya Allah termasuk di antara favorit umat, idola umat, Masya Allah, sekarang ada di mana? Paham maksud saya? Kita. Apalagi orang biasa. Kita kembali. Ditambah itu dengan berbagai macam gencarnya serangan-serangan pemurtadan melalui kampus-kampus, melalui universitas-universitas, melalui fakultas-fakultas, melalui media, melalui acara-acara yang menghibur, mereka dimurtadkan. Melalui seminar-seminar, mereka dimurtadkan. Pemurtadan ini luar biasa kaum muslimin, berjalan dengan masif, sistemik, berjalan dengan terkoordinir dan sangat rapi. Pemurtadan yang dari atas kena, dari bawah kena, dari kanan, kiri, muka, belakang, bahkan dari dalam digerogoti dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya. Sebentar lagi pemurtadan yang paling besar sebelum Dajjal keluar adalah sampainya pelajaran sihir ke Indonesia. Sekarang para ahli-ahli sihir dengan kemasan sulam sudah mulai menayangkan acara-acara live dan terbuka di depan publik, di mal-mal, di kebun-kebun, di pasar-pasar, di mana-mana mereka tayangkan, mereka nampakkan, lalu mereka mulai menawarkan, mengajarkan. Awas, siapa yang tidak tertarik, kertas tisu diambil seperti ini, dikasih lihat tisu benar-benaran, lalu hanya dengan sekali goyang berubah menjadi duit. Ember kosong dimasukkan uang dolar satu lembar, habis itu dikucang-kucangkan ember tersebut, digoyang-goyangkan, keluarlah uang melimpah ruah. Uang siapa yang mau belajar kalau begitu caranya, betul tidak? Perhiasan yang begitu indah di dalam etalase yang terjaga dengan sangat kokoh, kemudian perhiasan itu bisa diambil tanpa menyentuhnya, tanpa, hanya dengan melihatnya, dipindahkan ke satu tempat, berpindah dia ke tempat itu. Siapa yang tidak kepengen mengambil Tapi kalau kita mau berpikir, inilah dia trik setan-setan yang gentayangan di seluruh muka bumi dalam rangka menyambut Dajjal datang. Zaman Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan istana singgasananya Ratu Bilqis? Apa kata Jin Ifrit? Sebelum engkau berdiri tempat dari tempat dudukmu, saya bisa pindahkan. Itu singgasana yang besar, berat, bisa dipindahkan. Jadi para pelaku-pelaku sihir yang mulai bermunculan dari berbagai negara sekarang, dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, dari Korea, dari Afrika, bahkan dari Arab juga sudah bermunculan, dari India, dari mana-mana bermunculan para ahli-ahli sihir. Dan ini nanti akan menjadikan anak-anak muda kita, orang-orang awam dari kaum muslimin, berlomba-lomba mempercayai, dan mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya semuanya adalah bantuan jin dan setan. Dan ini akan diajarkan, Pak. Siapa yang tak mau? Sambil belajar, sambil belajar di mall, plus hilang badan orangnya, tinggal pakaian aja yang teronggok di lantai. Tiba-tiba orangnya sudah muncul dari daerah lain dengan baju yang baru. Siapa yang mau belajar begitu? Bisa berjalan di atas sungai, bisa berlari di atas laut, bisa melayang tanpa ada satupun gantungan dan tali. Allah, Allah. Sebentar lagi, inilah mereka pemurtadan besar-besaran. Ini termasuk fitnah Duhaima. Ini termasuk fitnah Duhaima. Luar biasa ujian bagi kita nanti. Nah, yang gak ngaji, yang kasihan, mereka kan percaya. Loh, Dajjal datang. Sementara yang tadi itu, semacam if yang dari Korea ini, dia bisa merubah madu ini langsung menjadi jus apa saja yang Bapak mau. Hah? Dengan pegang madu, goyang sedikit, dia menjadi jus. Bapak pesan dia jadi apa? Dia goyang, kemudian sudah menjadi jus itu. Hah? Masya Allah, ini pipet. Bapak lagi minum jus jeruk umpamanya. Kemudian jus itu dia lihat, dia pakai pipetnya. Dari dalam pipet itu sudah mengalir air jus jeruk orang itu. Sementara orang melihat ramai-ramai, jus dia mengalami terus penyusutan. Sementara dia minum, nggak ada gelasnya, nggak ada apa-apanya. Dari surah lainnya cipin, memang jusnya dia habis. Ini ilmu sihir. Ini ilmu sihir. Dan ini termasuk fitnah Duhaima. Saya ada pada puncak pengajian. Seperti yang saya katakan malam ini, saya ingin memberikan bekal dan benteng supaya kita bisa mempertahankan iman. Kalau saya katakan tadi, hanya sekedar rumah yang dihancurkan, hanya usaha kita dibinasakan, hanya sekedar kulit kita dilukai, badan kita disakiti, bahkan terlalu nyawa sekalipun melayang, itu gak ada masalah. Nah, masalah yang terbesar adalah saat iman kita terkikis dari singgasana hati kita terdalam, maka murtadlah kita. Maka apabila kita menyeberangi kehidupan dunia ini menuju alam barzakh, kita akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan ini sudah tidak ada lagi harapan sama sekali. Ini yang saya khawatirkan. Ini zamannya pemurtadan. Pemurtadan sistemik terjadi pada masa kita sekarang. Saudara-saudaraku, tolong angkat yang punya obi, yang ada la ilaha illallahnya. Angkat. Pertama saya pesankan, jangan masuk WC. Sepakat? Bagus, terima kasih. Ini sekarang sejak pembakaran bendera tauhid menjadi populer. Alhamdulillah, umat jadi tahu. Ini apa ini? Coba bentangkan. Sini saya pegang ujungnya, satu pegang ujung sana. Baik. Ada apa di sana? Oke. Tinggi-tinggi kan? Apa tulisannya di sini? Ini putih, kalau sebelahnya hitam. Ya, ini yang dibawa dalam jumlah jutaan kemarin di reuni 212. Saya hanya merasa acara kemarin itu luar biasa, Masya Allah. Hanya saja umat pulang tanpa membawa ruh la ilaha illallah. Izinkan malam ini saya sampaikan ruh ini dalam waktu seberapapun adanya. Pulanglah membawa ruh la ilaha illallah. Tolong hapuskan tempat tulisnya. Atau di belakang kosong lah, bisa tulis nggak di belakang? Bisa menulis di belakang. Kalau bisa dibalik, putar. Agar yang ini masih bisa dimanfaatkan, Jadi kita nulisnya di belakang. Bisa enggak di belakang? Oh, oke. Okay. Kalau gitu, hapusnya di sini aja. Bentar, biar saya. Lah sama. Waduh. Permanen. Itu permanen lagi. Hah? Oke. Okay. Saya nggak tahu yang mana itu. Baik. La ilaha. Lihat baik-baik, tolong bantu terjemahkan arti la ilaha illallah bersama-sama. Sama-sama, serentak. Ulangi. Kalau saya tambahkan dengan asyhadu. Pertanyaan saya, ketika Anda membaca terjemahan ini dengan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kira-kira Anda membawa ruh la ilaha illallah ini enggak dalam hidup Anda? Anda membawa ruhnya enggak? Apa? Kosong aja, kosong. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah, turun-temurun begitu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak akan menjadi benteng kita dalam hidup kalau begini. Kalau begitu tidak akan ditakuti kalimat la ilaha illallah oleh Fir'aun. Tidak akan ditakuti oleh Namrud. Tidak akan ditakuti oleh seluruh penguasa-penguasa zalim sepanjang dakwah para nabi-nabi dan rasul. Seluruh nabi-nabi dan rasul, dakwahnya pasti membawa kalimat satu saja. La ilaha illallah. Seluruh nabi dan rasul, seluruhnya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Kalimat dakwah mereka kalimat tauhid. La ilaha. Kalimat ini yang benar-benar enggak bisa didengar, tidak bisa dikompromi, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diterima sama sekali oleh seluruh tokoh-tokoh kekafiran, oleh seluruh penguasa-penguasa yang zalim. Mereka tolak kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad diiming-imingi, Muhammad, ente berhenti deh dakwahin la ilaha illallah. Silakan Nabi Muhammad, ente aja orang sholat, silakan. Ente aja orang puasa, ente aja orang zakat, ente aja orang haji, silakan. Tapi jangan lagi dakwahkan la ilaha illallah. Ntar ente maunya apa? Kami kumpulkan semua kekayaan yang ada di Jazirah Arabia jadi milik engkau. Tapi tolong jangan dakwahkan la ilaha illallah. Kami kumpulkan gadis-gadis tercantik se-Jazirah Arabia, silakan kau pilih yang mana yang kau mau, berapa orang yang kau suka. Tapi tolong stop dakwah la ilaha illallah. Yang mereka takutnya itu dakwah la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah revolusi yang sebenarnya. Ini yang menjadikan Bilal bin Rabah tidak lagi takut dengan siapapun, disiksa dengan apapun, dia tidak mampu di rumah, bahkan dia rela. Hei semuanya, silakan kau cabut kuku saya satu persatu, kau kuliti tubuh saya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, bahkan kau lepaskan batok kepalaku, daging di kepalaku dari batok kepalanya, silakan. Engkau bisa cabut nyawa dari badan saya, tapi engkau tidak akan bisa mencabut la ilaha illallah dari hati saya. Masya Allah. Hah? Jadi kebal para sahabat, gak takut apapun, gak peduli apapun, tegar menahan dan sabar dengan la ilaha illallah. Ini yang kayaknya belum kebawa oleh umat, tapi umat sudah mulai disadarkan dengan pentingnya bendera tauhid la ilaha. Saya ingin sadarkan satu kalimat ini supaya menjadi benteng, dan aku dajjal, dia tidak akan mampu ditembus oleh dajjal. Ini menjadi benteng yang sangat kokoh. Apalagi cucu-cucu dajjal, kaki tangan dajjal, sedangkan dajjalnya saja tidak akan mampu menembus orang yang sudah punya la ilaha illallah yang sangat kokoh. Dan dakwah ini selalu ditakuti. Kenapa jarang ulama menyampaikannya? Karena berisiko tinggi. Lalu Ustaz Zulkifli menyampaikan malam ini kata berisiko. Hidup dan matiku sudah kutitipkan kepada pencipta langit dan bumi. Malam ini dengarkan baik-baik. La ilaha illallah. La itu dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Sanskerta. Ini la ilaha illallah. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa, tapi ini bahasa Arab. La artinya satu. Menafikan, tidak ada. Ini arti yang pertama daripada la. Tidak, tidak ada, meniadakan. Tidak ada. Arti la yang kedua, melarang. Stop. Jangan, la taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Kan melarang itu. Ya, jadi arti la yang pertama adalah meniadakan. Hal anta fa'ilu hadza? Kamukah yang melakukan ini? La, lastu ana. Tidak, bukan saya. Itu meniadakan. Ya. Kemudian kalimat la, huruf la ini makna yang kedua dalam bahasa Arab adalah untuk melarang. Melarang. Kegunaannya untuk melarang. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. La tashrab, jangan minum. La takul, jangan makan. La tadhhab, jangan pergi. Makna yang ketiga lil hadab, membinasakan, menghancurkan. Sehingga Nabi Muhammad menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Nabi Ibrahim juga menghancurkan berhala terbesar yang ada di zaman itu. Menghancurkan. Menghancurkan. Dan maknalah berikutnya an-nafa, mengosongkan sekosong-kosongnya. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, semua ilah yang ada di muka bumi wajib kosong, enggak boleh ada. Yang ada hanyalah Allah sebagai ilah. Jadi ini mengosongkan, membersihkan, bersih. Oke, okay. Ilah, ilah ini bahasa apa? Bahasa apa ilah? Bahasa Arab. Tadi Anda artikan apa? Tuhan. Diartikan Tuhan. Tolong dong buka kamus bahasa Indonesia terlengkap. Lihat Tuhan di situ artinya apa? Coba cek di Google. Tuhan itu artinya apa? Mesti Tuhan itu dalam bahasa Sanskerta artinya adalah ketua atau pemimpin para dewa-dewa. Ini dalam bahasa kamus bahasa Indonesia terlengkap. Pertanyaan saya, apakah Allah itu salah satu di antara para dewa-dewa dan Allah adalah pemimpinnya para dewa-dewa? Begitu. Apakah Anda beriman demikian? Kan ada dewa api, ada dewa air, ada dewa awan, ada dewa langit, ada dewa angin, ada dewa tanah, kan macam-macam dewanya. Nah, di antara dewa-dewa yang begitu banyak ada dewa petir, Zeus dan sebagainya itu, ya, di antara seluruh dewa-dewa itu diangkat satu orang yang dianggap paling berpengaruh, paling senior, paling kuat, maka pemimpinnya para dewa-dewa ini disebut dengan Tuhan. Kalau Anda tadi artikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada pemimpin para dewa kecuali Allah. Begitukah Anda meyakini? Tentu tidak. Betul tidak? Yang ada maksud Tuhan selama ini hanya tunggal, Ahad, Allah saja, tidak ada yang lain. Bukankah begitu? Jadi sekarang saya tidak mempolemikkan kalimat Tuhan itu, ya, tidak. Hanya saja saya mengembalikan kepada pemurnian tauhid kita bahwa Allah bukan dewa, bukan salah seorang dewa atau juga pemimpin para dewa, tetapi Allah adalah ilah. Saudara kita di luar yang masih memanggil tidak ada Tuhan selain Allah, enggak usah diributkan, Pak. Jangan pula kita ketemu sama mereka, mereka masih memanggil Allah itu dengan Tuhan, kamu kafir, kamu murtad. Jangan begitu. Ya, kita tidak ingin polemik, biar saja. Selama yang mereka maksud dengan Tuhan itu Allahu Ahad, bahwa tidak ada selain daripada siapapun kecuali hanya Allah, mereka dia sudah benar. Hanya saja kita ingin meletakkan sesuatu itu pada tempatnya kembali. Ilah artinya di dalam bahasa Arab, arti asli daripada ilah, ilah arti aslinya adalah al-ma'budu bihaqqin. Coba Anda baca dalam seluruh buku-buku tauhid. Anda baca di buku tauhid judul apa saja, penulisnya siapa saja dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, Yang dimaksud dengan ilah adalah al-ma'budu bihaqqin, yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Ya, ini artinya yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Berarti tidak ada yang paling berhak untuk disembah, untuk diibadahi selain Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Ini makna ilah. Ini makna ilah. Oke. Kalau begitu, ini tidak berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ini ibadah. Pertanyaan terbesar kita, apa sih makna ibadah? Nah, apa sih makna ibadah? Tolong Anda periksa kembali ulama-ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik itu Syekh ya, imamnya para ahli hadis, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal ataupun Imam Syafi'i, imam mazhabnya kita di Indonesia, atau mungkin yang termasuk agak sedikit moderat dan moderat, Syekh Islam Ibn Taimiyah dan sebagainya. Mereka menjelaskan ibadah itu bahasa Arab. Ada dalam Al-Qur'an 4 kosakata utama yang kalau sempat kita enggak paham dengan 4 kosakata utama ini, kita akan rancu memahami Al-Qur'an 30 juz. 4 kosakata itu adalah al-ilah, ar-rabb, ad-din, dan al-ibadah. Ya. Sekarang ibadah. Ibadah itu artinya ada 2. Kemana saja satu di antara dua ini kita arahkan, dianggap kita sudah beribadah kepada sesuatu itu. Satu, mana ibadah yang pertama? Yaitu mengikuti. Mengikuti ajaran. Ajaran-ajarannya. Jadi kalau Anda mengikuti ajaran Allah, menolak ajaran selain ajaran Allah, berarti Anda menyembah Allah. Kalau Anda mengikuti ajaran selain yang dari Allah, ajaran komunis, berarti Anda menyembah pembuat ajaran komunis. Kalau Anda mengikuti ajaran Syiah, maka berarti Anda penyembah selain Allah, yaitu menyembah sang pencetus, penggerak, dan yang membawa Syiah. Ajaran selain daripada ajaran Allah dianggap, itu yang Anda ikuti, dianggap Anda sedang menyembahnya. Makna yang kedua daripada ibadah ini, makna yang kedua yaitu mentaati. Mentaati. Mentaati. Apabila Anda lebih taat pada majikan, pada bos, pada komandan, pada pucuk pimpinan, sementara Anda mencampakkan dalam waktu yang sama ketaatan Anda kepada Allah, dianggap Anda sedang menyembah majikan. Istri dianggap sedang menyembah suami ketika suami berkata, kamu jangan pakai jilbab. Sementara Allah mengatakan, pakailah jilbab. Lalu suami mengancam, kalau kamu tetap pakai jilbab, kamu saya ceraikan. Allah mengancam, kalau kamu melepaskan jilbab, kamu akan saya panggang dengan azab api neraka. Ternyata kita lebih mentaati suami. Saat itu, ibu sedang menyembah suami. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Coba lihat, iblis, laknatullah alaih, ada ketaatan satu kepada Allah. Ada ketaatan satu kepada hawa nafsu. Iblis ini aslinya bernama siapa? Azazil, bagus. Dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, sejarah asli dari iblis adalah Azazil. Azazil ini adalah jin yang sangat soleh, sangat taat, luar biasa. Levelnya level para wali-wali dari bangsa jin. Jadi sebelum Adam diciptakan, yang menghuni bumi kita ini adalah bangsa jin. Nah, kerjaan para jin di muka bumi ini adalah menumpahkan darah di mana-mana, membuat kerusakan di mana-mana, berbuat dosa di mana-mana. Allah kirim nabi-nabi dari kalangan bangsa jin, dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Memang jahat betul. Lalu ada satu jin yang sangat soleh dan taat. Allah muliakan dia, Allah tinggikan derajatnya, Allah satukan dia selevel dengan para malaikat. Namanya Azazil. Allah panggil, Allah beri kehormatan, dipanggil dia. Kemudian diserukan kepada seluruh para malaikat, bala tentara Allah dari kalangan para malaikat, turun kalian ke bumi, di bawah komando Azazil ini, perangi seluruh bangsa jin yang ada. Habisi seluruh jin yang ada di bumi. Yang lari ke gunung-gunung, yang lari ke lembah-lembah, yang lari ke pulau-pulau, yang lari ke gua-gua, yang lari ke hutan-hutan. Biarkan, tidak usah dikejar. Berarti itulah yang disisakan untuk tetap hidup. Selainnya, habisi. Turunlah para malaikat di bawah komando Azazil. dihabisi semuanya. Kemudian setelah habis, yang lari-lari dibiarkan, naik kembali. Laporannya Allah selesai tugas. Maka firman Allah, inni ja'ilu fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aslinya malaikat ini enggak pernah bantah, enggak pernah. Ketika Allah berkata, sekarang aku ingin menjadikan makhluk baru untuk memakmurkan bumi, khalifah pengganti dari bangsa yang lama, bangsa jin. Malaikat itu punya karakter samiana, gak ada sedikit pun ambisi, gak ada sedikit pun apa-apa, gak ada. Biasanya selalu samiana wa ta'na. Azazil, nafsunya bekerja di situ. Nafsunya bekerja. Bangsa saya dihabisin, sekarang digantikan dengan yang baru. Jangan-jangan ini mengulangi perang yang lama. Jadi apa bedanya? Jangan-jangan ke perangnya kaum bangsa jin yang merusak di mana-mana, berbuat dosa di mana-mana, membunuh para nabi-nabi, akan diulangi juga. Lalu dia mengaruhi para malaikat-malaikat. Maka para petisi malaikat ini menyampaikan pendapat mereka, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ya Allah, apakah akan engkau ulangi kembali menciptakan makhluk baru pengganti bangsa jin? Nanti mereka akan sama-sama berbuat apa yang dibuat oleh bangsa jin, kerusakan di mana-mana, menumpah diri di mana-mana, berbuat dosa di mana-mana. Allah berfirman, ana inni a'lamu ma la ta'lamu, saya mengetahui apa yang kalian tidak punya ilmu. Yang saya ciptakan ini makhluk yang tidak akan mungkin bermaksiat kepada saya. Maka Allah ciptakan Adam dari tanah liat. Allah berikan kepadanya kemampuan ilmu yang luas. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran kita, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah para ulama. Adam alaihissalam itu sudah nenek moyangnya para ulama. Dia sangat takut kepada Allah. Maka diujilah Azazil dengan seluruh malaikat yang ada. Kalah semuanya. Adam lebih tahu tentang apa saja. Tentang air, tentang udara, tentang daun, tentang tanah, tentang langit, tentang awan. Tentang apa saja, tentang gunung. Bahkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang agama, tentang halal haram. Semuanya Adam tahu. Minder seluruh para malaikat, termasuk si Azazil. Lalu Allah berfirman, yang kayak gini tidak akan pernah bermaksiat kepada saya. Hamba-hambaku yang berilmu tidak akan pernah mau bermaksiat kepada saya. Tapi Allah Maha tahu, ada satu hati yang dengki di antara seluruh hamba-hambanya yang ada. Hati yang ada dalam dada si Azazil. Lalu Allah perintahkan untuk menguji agar Allah tidak dipersalahkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ingatlah ketika kami perintahkan kepada Adam, ingatlah kami perintahkan, usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam. Seluruh malaikat tanpa babibu, tanpa halo kiri kanan, tanpa minta pendapat kiri kanan, tanpa diskusi kiri kanan, langsung sujud. Jadi kalau ada perintah Allah itu jangan dimusyawarahkan, jangan didiskusikan, jalannya enggak ya, kita perhatikan apa enggak ya, kita jadikan undang-undang apa enggak ya. Harusnya kita ini mendengarkan instruksi dari Allah, ini jelas ayatnya, ini jelas hadisnya sahih, maka harusnya sami'na, kan begitu. Nah para malaikat begitu, langsung spontan mereka sujud. Terbukti ada satu makhluk yang enggak mau sujud. Makhluk ini lebih taat kepada nafsunya daripada kepada Allah. Awas, kasusnya masalah arti ibadah yang kedua, taat. Dia lebih taat kepada nafsunya. Lalu iblis Azazil enggak mau. Sudah ketahuan. Dipanggil oleh Allah. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, sejak hari itu lengket nama baru kepada Azazil, namanya iblis. Aba wastakbar, dia enggan melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjalani, tidak mau menaati perintah Allah. Wastakbar, dan melihat dirinya lebih besar, lebih terhormat daripada si Adam. Bakana minal kafirin, apa artinya itu? Maka adalah ia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Kenapa Allah katakan iblis kafir? Padahal selama ini dia sangat soleh, sangat taat, betul tidak? Coba ini berpikirlah kita yang jernih. Selama ini Allah mengangkat derajatnya, sangat soleh, sangat taat. Hanya ada satu perintah Allah yang tidak dia terima, tidak ditaatinya, tidak diikutinya. Awas, perhatikan ini baik-baik, mana ibadah. Tidak diikutinya perintah Allah, tidak ditaatinya. Satu saja perintah Allah, oleh iblis, ditolak oleh iblis. Maka Allah mengatakan, kana minal kafiri. Adalah iblis itu termasuk yang kafir. Merinding gak dengarnya ini? Bagaimana dengan orang-orang yang menolak kewajiban sholat? Menolak kewajiban jilbab, menolak kewajiban zakat, menolak kewajiban haji, menolak kewajiban apapun yang ada dalam Al-Quran, apapun yang ada dalam hadis, ditolaknya satu saja. Hah, kafir orang itu. Buka surah Muhammad ayat 89. Kalau menolak ya, kalau menolak. Alladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang telah kafir itu, celakalah mereka dan seluruh amalan mereka jadi batal dan sia-sia. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Itu karena mereka ada yang mereka benci di antara apa yang Allah turunkan. Di antara syariat Allah ada yang dibencinya. Maka kaum muslimin, perhatikan, ada yang membenci ajaran Allah. Ada yang tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka orang ini dianggap sudah tidak lagi beribadah kepada Allah, tapi dia sedang beribadah kepada selain Allah. Artinya batallah la ilaha illallah. Saya bertanya, Bu, iblis masuk surga apa masuk neraka? Tolong jawab, iblis masuk surga apa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Karena dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia tidak taat kepada satu perintah Allah, betul? Loh, kan dia soleh. Dia sebelumnya mengerjakan apapun perintah Allah. Satu saja cukup. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ada satu kabilah, Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ada satu kabilah tidak mau bayar zakat. Maka seluruh sahabat sepakat bahwa mereka sudah murtad, sudah kafir. Sebelum dinyatakan murtad, dikirim dulu sahabat-sahabat senior, diberikan pengertian, diberikan penjelasan, ini ayatnya, ini dalilnya, ini penjelasan ilmiahnya, segala macamnya, tetap menolak mereka. Zakat kami gak mau, tapi sholat oke, syahadat oke, puasa oke, haji oke, lain-lainnya oke, tapi zakat mereka tolak. Mereka tidak mau taati kewajiban mengeluarkan zakat. Akhirnya bulat seluruh sahabat selain Umar bin Khattab mengatakan murtad mereka. Umar datang kepada Abu Bakar. Aku melihat ini, Umar ini kan gahannya luar biasa, kerasnya tidak sebentar pedangnya keluar, sebentar pedangnya keluar, ya kan? Tapi dalam urusan kali ini Umar lebih lembut lagi daripada Abu Bakar. Abu Bakar yang selama ini terkenal dengan lembutnya, dengan santunnya, sangat hati-hatinya, kali ini garang luar biasa, murtad. Perangi mereka, kata Abu Bakar. Datang Umar, wah, mereka kan masih syahadat, ya, mereka masih sholat kan, mereka masih mau puasa, iya, haji juga mereka mau kan, mau. Lasan-lasan Allah yang lain mereka terima, benar. Cuma satu ini saja mereka dihukumi murtad. Lalu diperangi, iya. Kenapa, kata Umar? Masih syahadat, masih sholat, masih puasa, masih, kenapa? Maka apa jawab Abu Bakar? Lau manauni iqalan kani wadunna ilan Nabi SAW lakatatum malam. Demi Allah, ada satu syariat saja yang mereka jalankan selama Nabi hidup, sekarang ada mereka tinggalkan, tidak mereka laksanakan. Walau hanya seekor anak unta yang seharusnya mereka keluarkan sebagai zakat, tapi tidak mereka keluarkan, mereka tolak. Mereka sudah murtad, mereka sudah batal ibadah, mereka sudah bukan lagi kepada Allah. Masya Allah, iblis dianggap kafir, murtad. Iblis kena surga. Kenapa? Surga itu hanya bisa dibuka dengan la ilaha illallah. Ada pegang kunci tidak? Pinjemin sana. Terserah kunci mobil, kunci brankas, kunci motor. Majang ini. Udah gak apa-apa. Coba lihat seluruh kunci di tangan Anda. Kunci rumah, kunci apa saja silakan. Kunci itu ada gigi-giginya tidak? Ada ya. Menurut Anda, kalau salah satu di antara giginya ini, satu saja giginya ini ada yang patah, pintu atau motor atau mobil atau brankas atau bisa dibuka tidak? Tidak. Anda sepakat? Oke. Okay. Ibnu Wahab bin Munabbih ditanya oleh muridnya, Syekh, kami ada dengar ini hadis, benar gak ini dari Rasulullah? Kata Rasul, siapa yang mengilmui dan meyakini la ilaha illallah semasa dia hidup lalu dia mati, maka wajib baginya masuk surga. Kata Syekh, benar, itu hadisnya sahih. Ditanya lagi, Syekh, Ada juga dengarnya, ada juga kami dengar begini hadisnya, benar enggak? Siapa yang mati, akhir kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, dia wajib masuk surga. Benar enggak itu hadisnya? Benar, hadisnya sahih. Dan orang itu pasti masuk surga. Tapi kata Syekh, ketahuilah, la ilaha likulli babin miftah. Seluruh pintu itu ada kunci pembukanya. Wa inna miftaha babil jannah la ilaha illallah. Dan sungguhnya pengunci pembuka pintu-pintu surga adalah la ilaha illallah. Hai muridku, kata Syekh Wahab bin Munabbih, apakah pernah kau lihat ada kunci yang tidak ada gigi-giginya? Tidak Syekh, seluruh kunci pasti ada giginya. Maka kata Syekh, bila seseorang membawa kunci untuk membuka pintu surga sementara ada giginya yang patah, maka dia tidak akan pernah bisa membuka pintu surga untuk dirinya. Dan kunci yang punya gigi-gigi, gigi-gigi itu adalah syariat Allah, mengikuti ajaran-ajaran Allah, mentaati perintah-perintah Allah. Ada di antara ajaran Allah yang tidak mau dia ikuti, patah. Makin banyak ajaran Allah yang tidak mau dia taati, ajaran Rasulullah yang dia tolak, maka makin banyak gigi-giginya patah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Seperti iblis, iblis cukup satu aja, maka iblis tidak masuk surga. Suatu ketika di kitab, coba lihat kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnu Jauzi. Di kitab itu iblis datang kepada Nabi Musa. Iblis mohon kepada Nabi Musa. Awal-awal datang Nabi Musa sudah serem dulu melihatnya. Kamu siapa? Matamu melotot lotot melihat saya. Musa ini kan tahu temperamennya, masya Allah ya. Satu kali tinju nempel orang di dinding, Pak, mati. Nabi Musa itu keren banget, Pak. Nabi Musa dalam hadis Sahih Bukhari, pernah seseorang dengan tatapan mata yang sangat tajam bisa menguliti orang hidup-hidup, bisa membuat lepas jantung orang. Sangat tajam sekali orang itu melihat Nabi Musa. Ternyata dia malaikat maut. Nah, ini hadis Sahih Bukhari ya. Ternyata dia malaikat maut datang melihat Nabi Musa. Nabi Musa mendekatinya, apaan kamu mata-mata mulia saya? Kamu mau apa? Apa katanya, saya malaikat maut? Enggak, malaikat maut, kamu pak ditamparnya. Apa dalam hadis itu? Maka lepaslah gerak tulang geraham yang sini, lepas bergelantungan. Malaikat maut ditampar oleh Musa. Sekali seumur hidup malaikat kena tampar, langsung pak lepas, dia enggak tamu-tamu itu, malaikat maut sekalian. Lalu apa kata Rasulullah? Malaikat maut lari lagi ke sisi Allah. Arsal tani, engkau kirim saya ke orang yang tidak menginginkan kematian dan saya diginiinnya. Fa aslahahullah. Lalu Allah perbaiki dia kembali. Jadi baik kembali utuh, dikasih tanda resmi memang dia adalah malaikat maut dari Allah. Datang lagi kemudian begini, datang lagi ketemu. Tapi udah utuh. Bapak tunggu sebentar lagi. Ada memang tanda resmi, dia ini petugas resmi dari Allah. Oh iya, baik, maafin saya tadi. Orang robo Thomas. Nanti mau ngapain ketemu? Menurut jadwal, ini hari nyawa kamu harusnya dicoba dari badan. Saya bertugas untuk. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau keberatan masih mau lagi hidup, Allah izinkan, silakan engkau letakkan telapak tanganmu di badan lembu. Seberapa banyak bulu yang tersentuh dan terhimpit oleh telapak tanganmu, setiap satu helai bulu tersebut Allah panjangkan umurmu 1 tahun lagi kalau engkau mau. Apa kata Nabi Musa? Saya tidak akan pernah meminta perpanjangan umur, saya sudah rindu dengan Allah Rabbul Alamin. Ambil nyawa saya sekarang. Oke, ini Nabi Musa ya. Ini Nabi Musa sangat perkasa. Lah sekarang Nabi Musa ini datang iblis. Jelek amat ini orang. Apa kata? Kamu siapa? Kenapa kamu mendekati saya sementara tampang kamu segini buruknya? Apa kata iblis? Saya adalah iblis. Kau ternyata orangnya. Kamu yang menyesatkan pada anak cucu Adam. Saja habis iblis oleh Nabi Musa. Stop pak, sebentar pak, saya mau taubat kepada Allah, tapi saya malu langsung kepada Allah, saya minta tolong kepada kamu kan kalimullah, kamu kan kawan bicaranya Allah, tolong sampaikan. Hei Pak Musa, Sampaikan kepada Allah, saya itu pengen taubat. Mau gak Allah terima lagi saya? Mau gak Allah putihkan dosa-dosa saya? Berkenan gak Allah kira-kira mengembalikan posisi saya? Ini cerita dalam kitab Talbis Iblis, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Perangkap Iblis. Oh, pengen taubat dong? Benar. Oke, tunggu sebentar. Nabi Musa pun masuk lalu bermunajat kepada Allah dan dia sampaikan, ya Allah, iblis datang. Dia menyatakan ingin taubat, tapi melalui perantaraan hamba. Apakah kau berkenan menerima taubatnya? Apakah kau berkenan memutihkan masa lalunya? Apakah kau berkenan mengembalikan posisinya kembali? Apa jawaban Allah? Yang Musa katakan, siapapun yang berdosa termasuk iblis, sebanyak apapun dosanya, kalau dia taubat langsung aku putihkan semua dosanya. Iblis aku terima, masa lalunya pasti aku ampuni, dan posisinya yang dulu mulia di sisiku akan kembalikan seperti semula. Tapi ada syarat. Sampaikan pada iblis syarat ini. Apa itu ya Allah? Katakan padanya, dulu dia tidak mau taat kepadaku dalam satu perintah, yaitu sujud kepada Adam. Sekarang Adam sudah tidak ada. Aku perintahkan dia cari kuburan Adam, dan iblis itu tahu di mana kuburan Adam. Cari kuburan Adam, sujudlah di tepi kuburan Adam kepada Adam demi mentaati perintah. Baik ya Allah, Musa pun keluar dan berjumpa dengan iblis. Congratulations for you. Selamat. Hajatmu untuk tobat Allah terima. Oh ya. Yes. Masa lalu akan diputihkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dan posisimu akan Allah kembalikan seperti sejak kala. Keren, keren, keren. Tapi kata Allah, ada syaratnya. Apa itu syaratnya, ya Musa? Syaratnya kata Allah, kamu dulu tidak taat kepada satu perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam. Ya, ya, itu betul. Itu betul. Sekarang Allah tuntut kembali ketaatanmu kepada Allah. Allah perintahkan engkau. Apa perintah Allah, ya Musa? Cari kuburan Adam, sujudlah engkau kepada Adam di kuburannya. Apa kata iblis? Hidup aja Adam saya gak mau, apalagi udah mati, sorry. Gak jadi. Itu coba lihat Pak, keangkuhan, kesombongan, dia lebih taat kepada hawa nafsunya. Maka dengan ini kaum muslimin, iblis tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kapanpun. Maka pernyataan Nur Khalis Majid dulu bahwa iblis ini berhak mendapatkan Tauhid Award, lah benar-benar kebangetan. Kenapa? Iblis itu tahu cuma kepada Allah boleh sujud, sekarang Allah uji. Sujudlah kepada Adam, seluruh mereka sujud. Iblis tahu hanya Allah yang berhak untuk disujudi, maka iblis mesti istiqomah, katanya. Nah, istiqomahnya iblis ini layak mendapatkan Tauhid Award. Padahal Allah yang mengatakan iblis ini pembangkang, betul tidak? Allah yang mengatakan iblis ini kafir, dan sekarang dia memberikan ini, memberikan Tauhid Award. Ya Allah, kita kembali. Iblis sudah mengalihkan ibadahnya tidak lagi kepada Allah, maka la ilaha illallah iblis sudah tidak lagi utuh, sudah menjadi rusak. Awas, ini akhir zaman, ini fase keempat. Di fase keempat ini, ajaran siapa yang paling kita ikuti selama ini? Siapa yang paling kita taati? Pimpinan kita, komandan kita, bos kita, presiden kita, atasan kita, suami kita, atau siapa? Atau hawa nafsu kita? Siapapun yang lebih kita taati daripada Allah, maka saat itu batallah la ilaha. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Fir'aun. Fir'aun sadar, kalau orang dibiarkan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan apa-apanya lagi. Karena yang paling dia ikuti dan paling ditaatinya hanyalah Allah. Maka Fir'aun hanya menjadi satu makhluk di antara makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Ini yang dikhawatirkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang ada di Mekah. Mereka sadar, siapa pun mengucapkan la ilaha illallah, maka kuasa mereka, ajaran yang mereka buat, undang-undang yang mereka produksi untuk di Mekah akan diabaikan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang hanya akan mengikuti Allah saja dan Rasulnya. Titik. Paham sekarang? Oke, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, artinya tidak ada yang berhak diikuti ajarannya, tidak ada yang berhak ditaati kecuali hanyalah Allah. La ilaha illallah artinya adalah aku akan, artinya adalah semua ajaran apapun, semua ketaatan kepada makhluk manapun terlarang, karena ketaatan dan ajaran hanyalah untuk Allah. Begitu loh maksudnya. La ilaha illallah ada sebuah menghancurkan segala bentuk ketaatan, segala bentuk ajaran, ajaran komunis, ajaran ateis, ajaran spiritis, ajaran sekuler, ajaran kapitalis, ajaran apapun wajib dihancurkan dan dibersihkan sebersih-bersihnya, dibuang, nggak boleh ada. Nah, oke, sekarang di awalnya ada asyhad. Ada asyhad. Asyhad ini apa artinya tadi? Nah, kan bahasa Indonesia, aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Lemes amat. Gak ada gregetnya. Ini bahasa Arab. Asyhad ini fi'il mudhari' dari syahida yashhadu. Nashhadu, tashhadu, ya. Asyhad ini bahasa Arab artinya satu. A'tarifu, aku bersaksi. Yang kedua, ata'ahadu, aku berjanji. Yang ketiga, ahlifu, aku bersumpah. Yang keempat, aksam, aku bertekad. Bahwa, coba lihat, baru kelihatan ada kekuatan di sini. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah, aku bertekad bahwa aku tidak akan menyembah kecuali hanyalah Allah. Begitu loh. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah, aku bertekad akan melarang seluruh siapapun yang diibadahi selain hanyalah Allah. Begitu loh. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji, aku bertekad akan menghancurkan seluruh ajaran apapun selain hanya ajaran Allah. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah, aku bertekad akan membersihkan semua ajaran apapun, semua kata-kata apapun kepada makhluk kecuali hanyalah kepada Allah. Kalau begini, ada terasa power tidak? Ada terasa kekuatan tidak? Maka dengan ini seseorang tidak akan mau lagi, terserah inti mau kulitin saya di hidup, saya tidak akan taat kepada inti. Begitu loh ya. Kenapa sekarang ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kita berusaha digoyang? Anda tahu kenapa? Siapa yang sedang menggoyang Pancasila sekarang? Siapa yang sedang menggoyang Undang-Undang Dasar 45 sekarang? Kenapa mereka ingin menggoyangnya? Kenapa mereka ingin mengamandemennya? Kenapa ingin mereka merubahnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, karena para alim ulama kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita perjuangkannya dan merumuskannya, terinspirasi daripada ruh yang ada dalam la ilaha. Maka mereka ingin ini dicopot, ingin diganti, ingin dimusnahkan. Oh, muslimin yang kami muliakan, mereka tidak ingin wujud Pancasila, lima sila, ketuhanan yang Maha Esa, yang maknanya adalah la ilaha. Ya Allah, ya Rabb. Maka sudah jelas, ada upaya-upaya untuk merusak NKRI itu dimulai daripada Undang-Undang Dasar 45, mulai daripada Pancasila dan sebagainya. Saya bukan sedang memperjuangkan Pancasila ya. Saya sedang memperjuangkan la ilaha. Dan apa yang dirumus oleh para alim ulama kita ini sebenarnya sudah final. Oke, paham sekarang maksud saya? Nah, saudara-saudaraku, saya bersaksi, saya berjanji, siapapun Anda, Anda terikat dengan janji kepada Allah. Anda terikat dengan sumpah kepada Allah bahwa Anda akan menghancurkan seluruh isme-isme yang ada di muka bumi. Yang boleh wujud hanyalah ajaran Allah, Islam. Dan Pancasila adalah inspirasi daripada ajaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan, apa itu? Pancasila itu syirik. Ini yang gak ngerti sejarah kayak gini nih, ngomongnya. Yang gak ngerti sekarang ini nih. Pancasila itu adalah produk Allah. Pancasila itu adalah, tunggu dulu. Saya ingin katakan, bongkar dong satu persatu. Kenapa para alim ulama kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita, memangnya mereka orang bagai bego? Memangnya mereka orang bodoh-bodoh? Sehingga mereka menelurkan 1, 2, 3, 4, 5, lalu mereka membuat ini. Kenapa mereka buat itu, kaum muslimin? Demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Kita kembalikan kepada konsep kita, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya seluruh kita di akhir zaman ini siap melawan siapapun, siap menentang siapapun, siap untuk menghancurkan siapapun, siap untuk menghadapi siapapun, bahkan siap untuk syahid demi mempertahankan, mewujudkan la ilaha illallah. Coba lihat asyhad. Asyhad ini asal katanya adalah syahidah. Ini asal kata aslinya, syahidah. Orang yang meninggal dunia gara-gara mempertahankan la ilallah disebut gelarnya syahid. Kasiyah, syahid. Paham Anda sekarang? Syahid adalah orang yang telah membuktikan janjinya. Syahid adalah orang yang telah membuktikan sumpahnya. Syahid adalah orang yang telah membuktikan kebenaran tekadnya. Syahid adalah orang yang telah membuktikan proklamasi dan deklarasinya. Saya bersaksi, dia sudah buktikan, dan dia terbunuh, maka dia syahid. Kalau TNI bisa mendengarkan kajian ini, maka perjuangan mereka lebih murni demi asyhadu an la ilaha. Kalau Polri bisa mendengarkan kajian ini, maka perjuangan mereka ke depan demi menegakkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya seharusnya menggiring kita semua memahami ini semua, bahwa seluruh kita sudah terikat dengan janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pendajar, dajar minta taati saya. Tidak. Kenapa kamu tidak taat kepada saya? Saya nyatakan kepada Allah. Dan kata Nabi, ada nanti seorang pemuda yang tidak bisa ditaklukkan oleh dajjal karena imannya sangat kuat, sehingga dajjal tidak mempan. Lalu pemuda ini akhirnya dibunuh oleh dajjal. Dibunuh oleh dajjal, dan dia mengucapkan asyhadu alla. Hilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, sama-sama disiksa. Mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di akhir zaman ini benteng kita. Kalau Anda ingin masuk surga, buktikan asyhadu alla ilaha illallah. Dan terakhir, puncak daripada yang dua ini, makna ibadah ini adalah saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah isinya. Saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi, saya bertekad, saya tidak takut kepada siapapun. Karena demi mengikuti ajaran Allah, saya sanggup menanggung risiko apa saja. Demi hanya taat kepada Allah, saya sanggup menanggung risiko apa saja. Saya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau sudah kayak gitu, siapa yang bisa menggoyahkan hati kita? Betul tidak? Kalau sudah kayak gini, siapa yang bisa memurtadkan kita? Siapa? Bahkan saya tidak takut miskin, saya tidak takut tercampak kemana-mana, saya tidak takut sampai ditangkap sekalipun. Demi asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah kayak gini, orang pulang membawa roh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang takut dengan siapapun. Kalau sudah kayak gitu, may yakhafullah yakhaful makhluk. Orang yang sudah hanya Allah yang ditakutinya, Allah jadikan makhluk akan takut kepadanya. Masya Allah. Dengan ruh dan spirit inilah Anda berhak masuk surga. Dengan akidah inilah Anda layak menjadi penghuni surga. Jika Anda tepati janji dan sumpah Anda, Anda datang dengan kunci surga nanti, dan kunci itu tidak ada yang patah sebelum ini giginya. Anda bisa membukanya. Surga jadi milik Anda. Tapi saya khawatir banyak orang tidak mendengarkan kajian ini, sehingga dia bawa kunci juga tapi patah-patah giginya. Ini menolak yang bagian ini menolak bagian ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu menerima mengimani sebahagian daripada ajaran Allah yang ada dalam Alkitab, dan sebagian yang lain kamu tidak terima? Di bidang akidah, sip. Di bidang ibadah, Di bidang bacaan-bacaan, amalan-amalan, Tapi di bidang politik saya tolak. Di bidang bisnis, Islam tak boleh campur-campur di sini. Berarti dia berbeda-bedakan. Ada dari ajaran Allah yang diterima, ada yang ditolaknya, sekuler. Islam ini mengandung 5 dimensi. Kelima-limanya adalah Islam. Dimensi pertama, akidah dan keyakinan. Dimensi kedua, amalan dan ibadah. Dimensi ketiga, hukum dan syariah. Dimensi keempat, akhlak dan adab. Dimensi kelima, muamalat. Dan muamalat ini paling luas. Muamalat ini mulai daripada munakahan, urusan pernikahan, sampai kepada iktisadian, bisnis, ekonomi, ya, uang-uang, fulus-fulus, sampai kepada urusan sia-sia, politik ini urusan Islam. Jadi kalau umat Islam ini berpolitik, tandanya mereka sedang ibadah kepada Allah. Begitu. Kalau kita bicara politik dalam Islam berpolitik, tandanya umat Islam sedang beribadah kepada Allah. Ada manasik haji, ada pembimbingan masalah zakat, ada pembimbingan masalah cara sholat yang benar. Begitu juga ada bimbingan dan tuntunan cara berpolitik yang benar. Umat Islam tidak boleh tidak berpolitik. Haram hukumnya tidak berpolitik. Karena umat Islam tidak berpolitik, maka umat Islam akan menjadi korban orang-orang jahat yang berpolitik. Jihad kita itu memasuki seluruh dimensi. Jihad politik, jihad ekonomi, jihad media, jihad semuanya kita masukin, dan itu dalam rangka la ilaha illallah. Saya tidak ingin ada politik kafir, saya hanya ingin politik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam harus memimpin, orang Islam harus menguasai kursi-kursi legislatif, agar kebijakan-kebijakan yang lahir seluruhnya kebijakan yang mendukung la ilaha kan janji kita, sumpah kita, maka tidak boleh kita membiarkan. Sebagai orang tasawuf punya prinsip begitu, jangan masuk-masuk ke politik-politik itu kotor, jangan masuk urusan ekonomi, ekonomi itu kotor, jangan bicara ekonomi di sini, jangan bicara fulus, fulus itu dunia itu kotor. Iya. Umar bin Khattab pernah dicekeknya orang, Pak. Oleh Umar bin Khattab waktu dia menjadi Amirul Mukminin dan menjadi khalifah, dicekeknya orang gara-gara orang ini hanya sibuk di masjid aja. Subhanallah, asyik ibadah aja, zikir-zikir aja. Lalu Umar bertanya pada orang-orang yang muji-muji dia, maka minumnya gimana? Makan minumnya mengandalkan orang kagum kepada dia, dianggap oleh Allah karena ibadah terus. Lalu orang datang berlomba-lomba membawa makanan, membawa minuman, membawa suplemen, membawa vitamin, langsung macamnya. Di mana tempatnya, kata Umar bin Khattab? Di masjid aku. Maka Umar langsung ambil cepetinya, taruh di pinggang. Dengan langkah yang besar dan cepat dia menuju ke masjid itu. Memang ya, di waktu yang seharusnya orang sedang dagang di pasar, sedang aktivitas di luar, orang yang anak muda ini masih lah rapat tangan Umar Khattab kan besar, sekali cekram lehernya sampai ke depan, Pak, tangan Umar diangkat oleh Umar Khattab. Kamu yang seperti kamu membuat Islam yang jadi hina dan malu. Inna sama'a la tumtiru dhahaba, kamu harus tahu ya, langit itu tidak akan menurunkan emas. Orang yang macam kamu saat waktu ibadahnya sekarang ini bukan di masjid tapi di pasar, kata Umar bin Khattab. Coba lihat, jadi pasar itu tempat ibadah dalam berbisnis secara Islam, gitu loh ya. Muamalah itu adalah urusan Islam, itu urusan ibadah kepada Allah, ibadah mengikuti ajaran Allah. Ajaran Allah dalam politik ada, ajaran Allah dalam bisnis ada, ajaran Allah dalam kesehatan medis ada, ajaran Allah dalam masalah media ada. Ikuti kalau memang la ilaha illallah. Begitu. Kalau Anda ingin membuktikan la ilaha illallah, buktikan, maka seluruh ajaran Allah diambil. Udkhulu fis silmi kafah, masukilah ajaran Islam ini secara kafah, jangan setengah-setengah. Menjadi muslim itu harus kafah, itulah dia asyhadu an la ilaha illallah. Saya berjanji, saya bertekad, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa saya akan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Allah dan saya akan taat kepada Allah. Saya tidak takut dengan resiko apapun dan kepada siapapun. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda adalah ahli sunnah. Anda adalah ahli sunnah. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda pulang membawa sebuah spirit baru, spirit la ilaha. Anda paham? Anda mengerti? Bisa Anda pegang ini? Maka bila Anda pegang ini, Anda menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Fase keempat, segoyang apapun fitnah Duhaimah menampar-nampar Anda, Anda akan tegar, Anda akan kuat insyaAllah. Karena Anda tahu bahwa Anda tidak lagi perlu takut dengan siapapun. Tidak perlu takut, termasuk dengan 9 cacing, tidak akan takut. Ya? Tidak akan takut dengan siapapun. InsyaAllah, selamat menjadi ahli tauhid akhir zaman. Barakallahu fina fikum jami'ah.